Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengambil kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada pekan lalu kita sudah mengambil hadis-hadis yang berkaitan dengan haramnya mendiamkan saudara muslim melebihi 3 hari kecuali karena penyimpangan dan kebid'ahan yang ada pada dirinya. Banyak hadis-hadis yang sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Maka siapa yang berselisih dengan saudaranya kemudian sudah sampai atau saling mendiamkan sampai 3 hari, harus bagi mereka atau salah satunya untuk menemui yang lain untuk mengucapkan salam, berdamai, dan melupakan apa yang telah terjadi dari perselisihan. Karena apabila keduanya tetap saling mendiamkan, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ancamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal maknanya haram, ayyah jur akhahu, untuk mendiamkan saudaranya, fawqa salas, lebih dari 3 hari. Faman hajaru fawqa salas, maka siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia, dakhalan nar, dia masuk neraka. Hadis rawahu Abu Dawud. Ya. Banyak hadis yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan baca syarah penjelasan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kata beliau, bayanna, kami telah menjelaskan, annahu la yajuzu lil muslim ayyahjuru akhahul muslim, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan muslim yang lainnya, fawqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Ini dalam urusan dunia, namanya manusia terkadang terjadi perselisihan, ya, karena persaingan dagang, persaingan jabatan, dan semisalnya. Ya, yang satu hasad kepada yang satu. Demikian pun yang satu demikian kepada yang lainnya. Hingga kemudian mereka berselisih dan saling mendiamkan. Yang demikian diizinkan hanya sebatas 3 hari saja dalam urusan dunia. Dan walaupun itu layam bagi aidon, kata Syekh, itu pun sebenarnya tidak dibenarkan juga saling mendiamkan. Ya, sepantasnya adalah saling tasamuh, memaafkan. Ketika ada kesamaan usaha misalnya, sama-sama jual herbal, ya sudah rezeki sudah masing-masing, Allah hanya mengatur. Ya. Kebencianmu, kehasadanmu, keirianmu kepada saudaramu yang dagangannya lebih laris tidak bermanfaat kepada kepada rezekimu. Rezeki sudah ada yang mengatur. Usaha bisa ditiru, tapi rezeki enggak bisa ditiru. Ya, mau satu blok semuanya jualan barang yang sama, kalau rezekinya kepada si A, ya si A saja yang dapat rezeki. Sehingga jangan hasad kepada saudara yang lain hingga kemudian mendiamkan dia. Enggak boleh. Iri kepadanya, ya. Barakallahu fi hasad, iri, dengki termasuk dosa besar, hati-hati. Ya. Nah. Qala walakin fi maduna salasa lahu ayah juroh. Tapi kalau di bawah 3 hari masih ada izin, ya, belum sampai terjatuh ke dalam perkara yang haram. Naam. Fahada rukhsalahun Nabi salasata ayyam faqat. Itu yang diringankan, yang diberikan rukhsah saja oleh Nabi, yaitu tidak boleh lebih dari 3 hari. Wa ba'da dzalik, tapi kalau lebih dari 3 hari, la budda ayusallim, harus saling memberikan salam. Naam. Lakin akan tetapi idza kanal hajru limaslahatin diniyah, tadi masalah dunia. Tapi kalau hajarnya, memboikotnya, mendiamkannya dalam masalah agama, ya, dan itu hajar itu menjadi sebab istiqomahnya orang yang dihajar, yang ditinggalkan, dan sebab itu dia meninggalkan maksiat, maka yang demikian diperbolehkan lebih dari 3 hari, bahkan bisa wajib. Ya. Barakallahu fikum. Misal ada seseorang yang menyimpang, ya, melakukan perkara-perkara bid'ah, sudah dinasihatin, diberikan tanbih, diberikan dalil-dalil, diberikan penjelasan, dia tetap dalam penyimpangannya, maka yang demikian boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari sampai dia bertaubat, ya, atau mendiamkan dia ketika dia terjatuh ke dalam perkara maksiat. Entah maksiatnya karena meninggalkan yang wajib, atau maksiatnya karena melakukan yang haram. Ya, kalau kita lihat dengan dia dihajar, didiamkan, tidak diberikan salam, tidak dijawab salamnya, tidak ditegur, menjadi sebab dia taubat, menjadi sebab dia kembali kepada jalan yang benar, maka kita melakukannya. Diamkan, jangan ditegur. Tidak dijawab salamnya. Kalau itu menjadi sebab keistiqomahan dia, menjadi sebab taubatnya dia dari perkara maksiat tadi. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghajar, memboikot salah seorang atau 3 orang dari sahabatnya, Ka'ab bin Malik, kemudian Umayyah, Hilal bin Umayyah. Yang ketiga, Marwah bin Rabi'. Rasul menghajar, memboikotnya. Dan Rasul pun perintahkan kepada sahabatnya untuk memboikotnya juga. Bahkan istrinya pun memboikot sahabat tadi. Ya. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marwah bin Rabi' radhiyallahu anhum. Apa kesalahan mereka? Alladzina takhallafu fi ghazwati Tabuk. Mereka menyelisihi Nabi ketika perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk. Ya. Terpengaruh dengan orang-orang munafik, terbawa dengan ajakan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di dalam riwayat Rasul dan para sahabatnya menghajar itu sampai 40 hari. Berarti lebih dari 3 hari. Dalam urusan agama diperbolehkan lebih dari 3 hari. Tapi kalau dalam urusan dunia, maksimal hanya 3 hari saja. Lebih dari 3 hari, berdosa. Haram. Nah, orang-orang munafik, ketika hendak berangkat perang, ketika Rasul hendak berangkat perang, Allah Ta'ala sudah sampaikan ayat, wahyunya. Sayahlifuna billahi lakum, idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum, fa'ridu anhum. Ya, nanti akan ada orang-orang yang bersumpah kepada kalian. Ya, ketika engkau akan berangkat, ya, litu'ridu anhum, supaya kalian berpaling dari mereka, supaya mengizinkan orang-orang munafik itu enggak ikut berperang. Fa'ridu anhum, berpalinglah dari mereka. Ya. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka najis. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam. Jazaan bima kanu yafsibun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Setelah Nabi SAW kembali dari peperangan, Allah kembali turunkan wahyunya. Yahlifuna lakum litardaw anhum. Orang-orang yang uzur tadi akan bersumpah kembali di hadapanmu supaya engkau ridho atas apa yang mereka lakukan, tidak ikut bersama Rasul ketika perang. Rasul dilarang untuk memberikan keridhoannya. Fa in tardaw anhum, sekalipun kamu ridho wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik tadi. Itu untuk orang-orang munafik. Orang munafik beralasan, oh ya Rasulullah, saya enggak bisa ikut berperang bersamamu ya Rasul. Kami mempunyai ini, mempunyai tanggung jawab ini, sekian banyak alasan. Ya. Amma haula'i tsalatsah, tapi 3 orang tadi. Siapa tadi namanya? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi, yang juga terpengaruh dengan ucapan orang munafik, jadi enggak ikut berperang bersama Rasul. Manallahu alaihim bisidq, Allah berikan kepada mereka kejujuran. Sarahu lirrasul annahum takhallafu bila udrin, datang kepada Rasul terang-terangan menyampaikannya, Rasulullah, kami enggak punya uzur untuk meninggalkan perang itu. Terang-terangan. Kalau orang munafik cari alasan, kami enggak bisa perang karena begini, karena begitu. Tapi 3 orang tadi yang kemudian diterima taubatnya, terang-terangannya Rasulullah, kami enggak ikut perang tanpa alasan. Kami bersalah. Kami mengakui kesalahan yang kami lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Hingga kemudian, ya, tetap dihajar. Setelah minta maaf, tetap dihajar selama 40 hari kurang lebihnya. Dilihat perkembangannya, apakah betul ucapannya dia itu menyesal atas perbuatannya, atau hanya supaya dimaafkan saja. Ya. Ternyata setelah meminta maaf itu dilihat perkembangannya makin bagus, ya. Memang betul-betul dia jujur mengakui kesalahannya, ya. Dan dia betul-betul merasa bumi menyempit. Didiamin sama Rasul, tidak diajak bicara oleh Rasul. Dari jawab salamnya, tidak dia sampaikan salam, demikian juga para sahabatnya, sampai istrinya pun meninggalkan dia, tidak menjawabnya salam, tidak menegurnya. Diboikot, didiamkan. Nah, ya, seperti bumi itu menyempit, ya, seperti jiwanya terhimpit, gimana perasaannya? Dihajar, didiamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga kemudian turunlah ayat bahwa Allah menerima taubat 3 orang tersebut. Nah, dan subhanallah, ada faedahnya, penghajaran tadi, pemboikotan tadi ada faedahnya, menjadikan dia lebih baik dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Qala falamma hajara, ketika Nabi menghajar Ka'ab bin Malik wa sahibaihi dan kedua temannya tadi, kana fihi faedah azimah. Mendak mempunyai faedah yang besar. Wa hiya annahum laja'u ila Allah wa sadaqullah wa sadaqu ma'a Rasulillah. Dia kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, jujur kepada Allah dan Rasulnya. Wasabatu ala imanihim, tetap kokoh di atas keimanannya, ya, memperbaiki keadaannya, ya, maka di dalam hajarnya terdapat faedah yang besar. Kemudian kata Syekh, demikian juga Idza kana fi hajri man fa'ala ma'siyatan. Apabila memboikot orang yang melakukan maksiat, entah maksiatnya karena meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, faidah, terdapat faidah, fa innahu yuhjar, dia pun dihajar, diboikot, didiamin. Hatta tatahaqqaqal faidah, sampai terrealisasi, tercapai faidah tersebut. Apa faedahnya? Dia bertaubat. Wa amma man kana hajruhu la yufidu syai'an. Ini catatan. Tapi kalau dengan pemboikotan itu, dengan mendiamkan dia, tidak memberikan sedikit pun faedah, bal yazidul amr, bal la yazidul amru illa syidda, bahkan menjadikan urusannya semakin parah. Wa illa bu'dan an ahlil khair, makin jauh dari orang-orang baik, fala yuhjar, maka tidak dihajar. Contoh, ada orang baru ngaji, masih suka merokok. Ya, baru ngaji masih suka merokok. Sekali diingatkan, dinasehatin, ya. Masih goyang, masih baru dilembutkan hatinya, baru ikut-ikut kajian, alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau kita menghajar dia, kira-kira gimana? Didiemin, enggak diajak ngobrol, enggak diajak salam. Kira-kira dia makin baik atau makin lari? Bakal lari dia. Udahlah, saya ngaji di sini didiemin gara-gara saya merokok. Ya, belum waktunya, butuh tahapan. Jika dia enggak didiamkan, dia semakin jauh, semakin parah kejelekannya, semakin lari, maka tidak dihajar. Terus dinasihatin, diingatkan, disampaikan dalil akan haramnya, disampaikan penjelasan medis tentang bahayanya. Nah, barakallahu fikum. Atau contoh lain, ada orang yang baru kenal dakwah, ya, dari kelompok sebelah misalnya yang mempunyai penyimpangan demikian dan demikian, ngaji bersama kita, tapi dia masih kesana kemari, masih kadang ngaji di sana, masih kadang ngaji di sini, ya, tetap kita rangkul, kita nasihatin, kita ingatkan penyimpangan kelompok tersebut, ya. Nah, kalau misalnya kita diamkan, ya, kita tinggalkan, ya, dia akan kembali kepada kelompok yang menyimpang tadi. Ya, maka barakallahu fikum, butuh waktu. Jadi harus cerdas, harus bijaksana kita hendak menghajar seseorang. Dilihat, kalau memang dia mempunyai memang orangnya baik, tapi terjatuh ke dalam kesalahan, kalau misalnya dia dihajar, didiamkan, dia kembali kepada jalan yang benar, lakukan. Tapi kalau misalnya dia masih bingung, dia belum paham, dan kita melihat jika dihajar dia bakal semakin jauh dari orang-orang baik, ya, ini justru bukan mendapatkan faedah besar, namun kerusakan, karena dia semakin jauh daripada ahlul khair, ya, semakin jauh daripada kebaikan, ya. Ada orang masih bingung mana nih yang benar, yang salah nih. Nah, kalau kita tinggalkan langsung, ya, tanpa memberikan penjelasan, tanpa menunggu, memberikan kesempatan, kira-kira apa yang akan terjadi? Udah, saya mah gak mau sama si fulan. Kenapa? Gak mau ngajak saya salam, gak negur saya, ya. Barakallahu fikum. Terus dinasehatin, diingatkan, butuh waktu. Syekh Robi, Syekh Ubed, sampai 10 tahun, 15 tahun ketika menasihati orang yang tokoh yang menyimpang, sampai betul-betul dia udah jauh penyimpangannya, baru, ya, ditinggalkan, ya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya, ini lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin.